Baba Tanah Leluhur. Baba Tanah Leluhur. Kami hanya berusaha menyelamatkan mereka. Gerakan kami sejalan dengan Maharaja Tanah Pasundan. Kau kembali menyebut-nyebut nama itu. Apakah engkau akan menakut-nakuti kami? Kedua orang tadi memang adalah Prabu Purbaya dan Cempaka. Bohong! Benar, Kisrenggi. Mereka adalah Prabu Purbaya dan permaisurinya. Kau dusta! Buah kisah kursa dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irong pilak-lak. Awang greges-ges. Rokok, Ma. Irung mampet, pat. Rokok, Dek. Sirai mumet-met. Rokok, Ma. Biasane, nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Baba Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Dizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rifki sebagai Kalasrenggi, Dedi sebagai Jamur Pulut, Francisca sebagai Mini Susur Maut, Wenda Lubi sebagai Aki Kerumpung, Niko Septiawan sebagai Bahal Garung, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Andiris Hadi sebagai Karajantu, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma sebagai Jaga Paramudita, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, telah terjadi pertempuran antara Prabu Purbaya bersama-sama Cempaka dengan para tokoh dunia kependekaran yang tengah memburu pusaka Ratu Sima di kaki Gunung Burangrang. Cempaka yang menjadi naik pitam melihat tingkah Kalasrenggi berusaha untuk keluar dari kepungan dan memberi hajaran pada laki-laki licik itu. Tetapi setelah mencoba dan mendapat kesulitan, Cempaka segera menerapkan aji halimunan. Wanita utama dari Tanah Pasundan itu lenyap dari kepungan belasan tokoh dan segera saja menghajar Kalasrenggi yang berada di pinggir arena. Curang! Jangan gunakan ilmu iblismu. Ngecut, tampakkan wajahmu. Ngecut, ayo kita bertempur secara kesatria. Kau menantangku untuk bertempur secara kesatria? Bagus, ayo, majulah sekarang. Ayo kawan-kawan, majulah, serang wanita itu, serang. Kau meminta bantuan teman-temanmu. Mana bukti dari kata-kata ksatria yang kau ucapkan? Dan lihatlah, tidak ada lagi yang mau mendengar kata-katamu. Mereka sudah mengerti siapa sesungguhnya engkau ini, Kalasrenggi. Kelihatannya kekalahanku tadi lebih terhormat, Kalasrenggi. Kemana lagi, ha? Kemana lagi akan kau sembunyikan mukamu itu, hai jagoan dari pantai selatan? Hoi, keduanya menghilang. Kau mengenal mereka, Garung? Siapakah sesungguhnya kedua suami istri itu? Beliau adalah maharaja dari tanah Pasundan. Ya, dan wanita itu adalah permaisurinya. Oh, tongkat merah, pengemis usilan. Mau apa engkau datang kemari? Dan apa yang kau bilang tadi? Saya adalah Jamur Pulut, pimpinan tongkat merah cabang kota Wadas Lintang. Dan itu adalah teman kami, salah seorang pimpinan dari markas pusat. Ah, aku tidak mau mengenalmu. Di mana parang pungkur pimpinanmu? Biar dia saja yang bicara denganku. Aki Guru Pungkur sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kami datang kemari atas perintah wakil pimpinan utama Tongkat Merah, yaitu Mbak Yusariti. Oh, lalu apa mau kalian? Pusaka di dalam gua karang itu? Dua bocah kecil yang berada di dalam gua karang itu. Apa pula ini? Sekarang malah ada yang mengaku-ngaku bocah. Ada yang saling merebutkan bocah. Kami tidak merebutkan, Mini. Kami hanya berusaha menyelamatkan mereka. Gerakan kami sejalan dengan Maharaja Tanah Pasundan. Kau kembali menyebut-nyebut nama itu. Apakah engkau akan menakut-nakuti kami? Kedua orang tadi memang adalah Prabu Purbaya dan Cempaka. Bohong! Benar, Kisrenggi. Mereka adalah Prabu Purbaya dan permaisurinya. Kau dusta! Dan seorang lainnya adalah anggota dari perguruan kami. Dengan begitu, kau akan meminta izin kami untuk membongkar. Maafkan kami. Dapat izin atau tidak, kami akan membongkar batu karang itu. Begitu terdengar ketukan tongkat pada tempurung, dari balik bebatuan dan semak belukar, bermunculan ratusan anggota pengemis tongkat merah. Ayo, kikislah karang itu. Tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai menimbulkan getaran yang dapat menimbun gua karang di bawah sana. Begitu perintah dikeluarkan, ratusan pengemis tongkat merah yang telah memegang batu yang tajamkan mulai mengikis karang tebal yang menutupi gua bawah tanah. Orang-orang gila, pekerjaan sia-sia. Aku kira tidaklah sia-sia. Setidak-tidaknya jika semangatnya tidak pupus, mereka akan dapat membuat lubang, walaupun untuk jangka waktu yang sangat lama. Para anggota tongkat merah mulai mengikis batu karang yang tebal itu tanpa mengenal lelah, guna menyelamatkan pimpinan muda mereka. Pimpinan utama perguruan tongkat merah yaitu Kayan Manggala. Ketika para tokoh dunia kependekaran sedang memperhatikan pengemis tongkat merah yang tengah mengikis karang, tiba-tiba. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Oleskan kapanas, datang-datang jamur kulit akan lenyap. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Suasana di kaki Gunung Burangrang kembali menjadi gelisah. Bisik-bisik menjadi semakin santer ketika Prabu Purbaya muncul. Akan tetapi kini ia muncul seorang diri tanpa didampingi permaisurinya. Salam hormat Tuanku Purbaya. Atas nama Tongkat Merah, saya mengaturkan salam dan sembah untuk Tuanku yang mulia. Bagus, Paman. Aku pun baru memerintahkan prajurit Karang Sedana untuk menuju ke tempat ini. Sementara ini istriku tengah menemui penguasa wilayah ini untuk meminta bantuan sejumlah prajurit guna membongkar karang tebal ini. Sebelum hari menjadi gelap, kaki Gunung Burangrang telah dipenuhi oleh para prajurit Karang Sedana maupun prajurit-prajurit Keraton Batu Raja yang menguasai wilayah kaki Gunung Burangrang. Kita tinggalkan dahulu kesibukan di mulut gua karang yang rapat tertutup. Sekarang marilah kita ikuti kisah di dalam gua karang, kisah Datuk Pamor Ireng. Aku harus menemukan pusaka-pusaka itu. Ya. Aku telah ditakdirkan dewata untuk menjadi pewarisnya. Ya. Aku harus menemukannya. Tidak ada sesuatu pun yang kutemukan kecuali patung perak ini. Apakah memang hanya ini isi gua karang ini? Setan, bodoh, aku telah terkurung rapat. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku tidak mau mati. Aku telah dijadikan korban oleh jantung si buntung lengan itu. Dia rupanya hendak membalaskan dendamnya padaku. Tetapi, apakah memang benar gua ini adalah gua kosong yang tak ada apa-apanya? Aku akan berusaha mencari pusaka itu hingga besok hari. Jika tidak juga kutemukan pusaka ataupun jalan keluar, aku akan meledakkan gua ini dengan senjata peledakku. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi dengan diriku. Aku tidak boleh duduk berpangku tangan seperti ini. Aku akan mencari jalan keluar dari gua ini. Apa ini? Hanya tongkat kayu. Ya, kayu merah. Bodoh. Aku sepertinya telah mengenal benda itu. Ya, aku mengenalnya. Benar, aku mengenal kayu ini. Yang agung, di mana aku pernah melihatnya. Aneh sekali. Kayu ini rasanya sangat ku kenal. Bocah itu. Iya. Kayu ini adalah yang dipegang bocah itu sejak kemarin. Aneh, bagaimana kayu ini bisa berada di tempat ini? Aneh sekali. Yang jagat Dewa Batara. Apakah aku tidak sendirian di dalam gua ini? Iya, pastilah mereka berada di gua ini. Setidak-tidaknya bocah itu pasti berada di dalam gua ini. Aku akan mencarinya. Hei, bocah! Aku tahu kau berada di dalam gua ini. Di manakah kau bersembunyi? Ayo keluarlah. Kita senasib, tetapi kita juga senasib dalam keberuntungan. Hoi bocah, keluarlah. Anak setan itu pastilah bersembunyi. Aku yakin kayu ini sempat menjadi perhatianku. Kayu berwarna merah ini. Merah. Oh, setan. Setan pelat. Agaknya kedatangan pengemis tongkat merah yang mengganggu perjalananku adalah karena bocah itu. Dan tongkat ini pastilah merupakan ciri perguruan tongkat merah. Di mana anak itu? Apakah ada ruangan lain di gua ini? Aku akan mencarinya. Dan pasti anak itu akan kutemukan. Iya, akan kutemukan. Aku pasti tongkat kayu ini adalah miliknya. Iya, aku yakin. Oh, bocah, keluarlah. Kita sekarang ini senasib. Keluarlah. Aku tidak akan menyusahkanmu. Hei, bocah, keluarlah. Setan, mengapa aku yang kini menjadi gelisah? Gelisah dipermainkan oleh seorang bocah kecil. Setan. Gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombeo prokol. Kanggu pilek, irung buntet. Cepet plong. Masuk angin, sirah mumet. Cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges. Mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan cara itu di bagian lain dari gua karang bawah tanah itu. Oh, saya takut, Paman. Saya takut. Diamlah, Serintil. Diam, sayangnya, diam. Apakah kita akan terus berdiam diri dan bicara berbisik-bisik seperti ini? Kita harus keluar, Paman. Kelak, jika sampai ia menjadi tidak sabaran, ia akan mengamuk dan membongkar gua ini dengan senjata peledaknya. Jadi dia akan terkubur di dalam gua ini. Tetapi kita juga demikian, Paman. Kita akan terkubur. Apa kau takut? Aku tidak takut, Paman Jantuk. Diriku tidak berarti apa-apa. Tetapi bagaimana dengan adik para Mudita? Dia adalah putriku. Apa pedulimu? Iya, iya. Dia putri Paman Jantuk. Iya. Tetapi dia juga putri seorang maharaja dari tanah Pasundan. Satu saat ia akan menjadi ratu. Oh, tidak. Dia tidak akan menjadi ratu. Paman, jangan berteriak. Sementara itu Datuk Pamor Ireng yang hampir menjadi putus asa tersentak ketika mendengar teriakan dari balik dinding karang. Suara itu, iya suara itu kukenal. Dia adalah Jantuk. Agaknya kala Jantuk masuk kemari bersama dengan bocah-bocah kecil itu. Atau mereka mempergunakan jalan lain sampai kemari. Hai Jantuk, aku tahu kau berada di dalam gua ini. Aku telah mendengar suaramu dengan jelas. Tunjukkanlah padaku jalan ke tempatmu itu, atau aku akan meledakkan dinding karang ini. Aku tahu kau berada di sisi ini. Ya, kau berada di sisi ini. Ayo keluarlah, atau tunjukkanlah aku jalan ke tempatmu. Hoi, jawablah cepat, atau aku akan kehilangan kesabaranku dan dinding gua karang ini akan aku ledakkan. Aku masih membekal belasan senjata peledak. Hoi, sekali lagi aku peringatkan. Ruangan di tempatku ini cukup besar. Aku dapat menghindar dari ledakan senjataku. Ayo, cepatlah tunjukkan jalan keluar. Kalian semua mencari mati rupanya. Paman, buka pintu batu itu. Sudah tidak ada artinya lagi kita bersembunyi. Paman, jaga para murita akan celaka. Ah, dia Serintil putriku. Merasakan adanya bahaya yang segera akan mengancamnya, Kayan segera melompat menyambar para murita untuk menjauh ke sudut gua karang di mana ia berada. Dan pada saat yang hampir bersamaan, mampuslah kalian! Adik kita! Ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-garok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbak. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kada, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, kalpanak efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanak begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Gak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok, berkat kalpanak, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan kalpanak, beres-beres semua. Sediakan selalu kalpanak. Kalpanak menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Jantuk yang juga merasakan hal tersebut mencoba untuk menghindar. Nah, saudara pendengar, peristiwa apakah yang akan terjadi di ruang gua karang bawah tanah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.